Kami tak akan beriman kepada engkau sampai engkau bisa menghidupkan yang sudah mati. Maka Dajjal mempertontonkan kepada mereka semua, lihat kuburan ini semua. Maka Dajjal pun menunjuk ke arah kuburan itu. Seluruh kuburan itu terbelah, lalu bangkitlah dari dalam kuburan orang-orang yang dulu dikuburkan di sana. Dia bangkit dan keluar dari kuburan, langsung memanggil anaknya. Nak, lihat bapakmu telah ditunjukkan kembali oleh Tuhan yang selama ini kita sembah. Ayo nak, kita sembah Tuhan kita ini. Begitu fitnahnya. Kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, semua yang bangkit dari kuburan itu bukanlah manusia yang dulu hidup lalu meninggal dikuburkan sana, tetapi setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang pernah hidup dan meninggal dikuburkan di sana. Itu semuanya adalah setan, bukan manusia. Bayangkan kalau 10.000 setan saja berkhidmat melayani kita, Pak, sudah sakti mandraguna. Bagaimana kalau satu bumi setan berkhidmat melayani Dajjal? Tanda-tanda Dajjal ini lepas sudah. Inilah dia fitnah terbesar di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ibarallah isma'u qawlahu 'azza wa jal. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هلك أما بعد. Segala pujian dan syukur kita adalah untuk Allah Rabbuna Azza wa Jal. Alhamdulillah nikmat Allah untuk kita tetap lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan ujian yang sedang Allah datangkan untuk kita. Alhamdulillah ala kulli hal walhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Kemudian salawat beserta salam, mari sama-sama kita bacakan dan kita sampaikan untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, hamba-hamba Allah muslimin wal muslimat yang kami muliakan. Bersiap-siap menyambut fitnah besar yang sebentar lagi akan datang menimpa kita. Secara ringkas, sampai jam 10 saya akan sampaikan sesi pertama, lalu saya ambil waktu 5 menit. Ada yang ingin saya ajak kita semua untuk beramal. Setelah itu kita lanjutkan sampai 10:30 dan kita buka ruang tanya jawab. 10 menit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita aminkan bersama-sama insyaallah taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Berikut ini saya sampaikan di whiteboard secara ringkas ya, secara ringkas. Siapa tahu di antara kita ada yang sama sekali belum pernah mengikuti kajian tentang akhir zaman, atau ada yang pernah tapi sepotong-sepotong. Jadi saya sampaikan dengan singkat dulu semua dalilnya, semua buktinya, semua faktanya ada di kitab luar sana. ensiklopedia akhir zaman, silahkan dapatkan di kitab itu. Jangan stres milik kitabnya yang tebal, karena menulisnya jauh lebih besar dan lebih berat daripada bacanya. Baca itu gampang, Bu, selebar-selebar aja. Salaman-salaman dibaca ya. Saya tadi Pak Subarkah memperkenalkan, beliau selalu memperkenalkan diri saya dengan cara yang salah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ralat istri saya cuma satu. Cuma satu, alhamdulillah. Satu dari Aceh Barat, satu dari Jawa Barat, satu dari Sumatera Barat. Yang benar begitu. Coba ya. Belum ada. Baik, kita lanjutkan. Lihat mana spidol kita. Ini enggak permanen kan spidolnya? Tidak. Ya, untuk kepastian bahwa kita ini sudah di akhir zaman adalah ketika Nabi ditanya kapan kiamat, saya tidak tahu kata Nabi. Tapi ketika Nabi ditanya, ada gak tanda-tandanya bahwa kiamat itu sudah sangat dekat? Ada kata Nabi. Bila Arab mendadak menjadi kaya raya dan mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Sekarang sudah terjadi kenyataan. Dan apabila Arab nanti, penguasa Mekah Madinah sudah membuka musik diadakan di negeri ini. Apabila bioskop-bioskop sudah dibuka, penyanyi-penyanyi wanita sudah didatangkan, sekarang terjadi di zaman kita, di Mekah Madinah. Apabila terjadi perkelahian tiga orang pangeran memperebutkan kekuasaan Mekah Madinah, tinggal nunggu Raja Salman meninggal saja lagi. Tiga orang pangeran sudah siap untuk saling berkelahi dengan menggunakan militer mereka, senjata mereka dan semuanya untuk perebutan kekuasaan. Baik, bukti bahwa kita ini sudah di ujung zaman apabila Arab sudah turun salju di sana. Sejak 2009 sampai sekarang, saljunya sudah setinggi 1 meter. Sangat banyak tanda-tanda yang ingin saya sampaikan, tetapi secara globalnya begini. Secara globalnya, Rasul dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini sahih, mengatakan bahwa sejak saya diutus, kalian seluruhnya nanti akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama adalah fase nubuah. Umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamanya adalah 23 tahun. Fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Lalu kalian masuk fase yang kedua. Fase kedua ini umat Islam dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi dengan cara Nabi Muhammad memimpin. Disebut dengan fase Khulafaur Rasyidin ala Minhajin Nubuwah. Inilah fase khilafah. Lamanya fase ini adalah 30 tahun. Fase ini telah berakhir. Kita lalu setelah itu kalian masuk pada fase ketiga kata Rasulullah. Fase ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini fase ketiga yang diterapkan dalam khilafah dengan sistem kerajaan ini tetaplah Al-Quran dan Sunnah dalam pemerintahannya. Dan ini berlangsung selama 1227 tahun. Tiga fase ini, Islam memimpin 2/3 dunia. 2/3 dunia dipimpin oleh Islam. Setelah itu kalian masuk pada fase keempat. Nah, ini fase keempat. Fase keempat ini adalah fase terberat, fase tergelap bagi Islam dan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ini fase yang terberat. Di fase ini sangat banyak umat Nabi yang akhirnya murtad. Pada fase ini umat Nabi banyak menjadi munafik, sesat. Kalau fase pertama, kedua dan ketiga, umat Islam sulit bisa dirayu untuk menjadi ahli neraka atau digiring untuk bisa menjadi ahli neraka. Hanya sedikit yang berhasil didapatkan oleh setan jin dan setan manusia. Tapi pada fase keempat, ketika Islam sedang tidak memimpin dunia, disinilah umat Islam digiring, disesatkan, diarahkan, dimurtadkan, dikafirkan, dimunafikan untuk menjadi ahli neraka sebanyak-banyaknya. Inilah fase di mana kita hidup sekarang. Dan ini pun kita sudah ada di penghujung ya. Kita sudah ada di penghujung. Lalu Nabi berkata, setelah itu kalian masuk pada fase kelima. Nah, fase kelima ini Nabi mengatakan kalian akan memimpin dunia kembali 100%. 100% dunia ini dipimpin lagi oleh Islam. Dan kalian memimpin dunia ini nanti dengan sistem khilafah konsep kenabian. Khilafah ala minhajin nubuwah. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Maka pada masa ini, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Sekaligus ini menjadi penutup fase kelima. Apa tanda besar kiamat yang ketujuh? Tanda besar kiamat yang ketujuh yaitu angin yang lembut lagi sejuk. Angin ini berbau wangi kesturi. Datang dari sebelah timur. Di hadis yang lain Nabi mengatakan datang dari Yaman. Ternyata ini bukan angin lembut biasa, bukan angin sejuk berbau wangi kesturi biasa, tapi ini adalah angin kematian. Ya, inilah angin kematian. Siapa yang mati karena angin ini? Hanya khusus orang Islam yang ada iman di dadanya. Sekalipun imannya hanya seujung kuku, maka angin lembut ini akan sampai pada orang tersebut. Sekalipun orang itu ada di gunung, ada di gua, ada di lembah, ada di pulau, di mana saja, angin ini dengan cepat membungkus bumi. Maka ketika orang Islam yang ada iman di dadanya itu tersentuh oleh angin ini, terhirup olehnya angin tersebut, di tempat itu saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang Islam yang ada iman di dadanya meninggal dunia. Maka saya katakan ini dengan sebutan finish. Artinya berakhirlah keberadaan orang Islam umat Nabi Muhammad. Jadi dimulai dari Nabi Muhammad itu startnya, berakhir dengan wafatnya seluruh umat Nabi Muhammad. Kalian menjalani lima fase. Fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima, Islam memimpin dunia. Jadi jelas ya. Tapi di fase ini saya buat besar karena banyak yang akan kita tuliskan di sini. Ini adalah fase kediktatoran Mulkan Jabariyah. Pada fase ini kata Rasulullah, para penguasa-penguasa jahat kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Benar apa tidak? Terasa apa tidak? Di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, termasuk? Sama. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini memang fasenya. Nabi mengatakan isbiru. Pada masa itu kalian wajib bersabar. Kesabaran kalian wajib lebih ditingkatkan. Karena makin bergerak waktu ke depan, makin bertambah berat ujiannya dibandingkan sebelumnya. Makin bergerak waktu ke depan, makin bertambah berat ujiannya daripada sebelumnya. Dan penghargaan dari Allah untuk orang-orang beriman, laki-laki wanita, yang hidup di fase ini, bila ia sabar, bila ia tegar, bila ia tabah, bila ia istiqomah, Allah beri mereka reward. Penghargaannya itu berupa pahala yang mereka terima dalam amalan-amalan mereka, apapun amalan solehnya, pahala yang mereka terima yang hidup pada masa ini adalah 50 kali lipat pahalanya sahabat. Sehingga terkejut para sahabat mendengarkan itu dan mereka memastikan salah dengar mereka atau gimana? Atau Rasulullah salah ucap? Mereka bertanya, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna aminhum. Ya Rasul, pahala 50 kali lipat itu 50 kali lipat kami atau 50 kali lipat mereka? Apakah Rasulullah 50 kali lipat kalian, yaitu para sahabat. Masya Allah ya, ini amalan yang dibuat oleh orang yang hidup zaman sekarang. Ibu duha, bu, bapak tahajud, kita buat apa saja amalan soleh, pahalanya 50 kali lipat pahala sahabat. Kenapa Allah beri pahala begitu besar? Karena kita bisa sabar pada masa ini. Karena kita bisa istiqomah pada masa ini. Kita tidak peduli dengan tekanan yang dihadapkan. Kita tidak peduli dengan cacian, cemehan. Kita tidak peduli dengan celaan. Bahkan kita diintimidasi. Kita tabah, kita sabar, kita tegar. Kita tidak bergeming, kita tidak mundur. Kita tidak tiarap, kita tidak mengibarkan bendera putih. Kita tetap mengatakan La ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Maka pahala yang kita amalkan dari seluruh amalan soleh kita 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Cemburu sahabat mendengarnya. Baik, fase ini dipenuhi dengan segala macam fitnah. Fitnah itu disebut dalam bahasa hadis Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, Ad-Dailami, Al-Baihaqi, bahwa fitnah ini adalah namanya fitnah duhaima. Apa namanya? Fitnah duhaima. Ustaz, apa yang maksud dengan fitnah duhaima, Ustaz? Fitnah duhaima adalah fitnah yang gelap gulita seperti potongan-potongan malam yang berlapis-lapis. Ini fitnah duhaima. Ujung atau akhir fitnah duhaima ini adalah munculnya tanda besar kiamat nomor 2. Inilah dia tanda besar kiamat yang terberat bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad. Tanda besar kiamat yang kedua adalah akhir fitnah duhaima. Dianya munculnya Dajjal laknatullah alaih. Dajjal muncul, maka inilah puncak dari fitnah duhaima. Fitnah duhaima ini adalah fitnah yang targetnya membuat umat Nabi Muhammad menjadi ahli neraka. Sesat, murtad, musyrik, munafik, kafir, ya. Ini yang disebut dengan fitnah duhaima, berlapis-lapis. Dia menyerang kita melalui politik, dia menyerang kita melalui media, menyerang kita melalui pendidikan, menyerang kita melalui budaya, menyerang kita melalui ekonomi, menyerang kita melalui obat-obatan, kesehatan, menyerang kita melalui pakaian, menyerang kita melalui hiburan, menyerang kita melalui makanan, minuman, menyerang kita melalui banyak sekali serangan yang dihadapi di berlapis-lapis. Ya, targetnya dan juga menyerang kita melalui kolonialisme, penjajahan, kemiskinan, dan bahkan sampai ketika pemaksaan kehendak, ditangkap kita, disiksa kita, dipaksa murtad, dan bahkan dibunuh. Benar-benar luar biasa ini. Fitnah pada masa fase keempat disebut dengan fitnah duhaima. Puncaknya adalah Dajjal keluar, dan Dajjal ini menawarkan kepada kita dunia atau memberikan kepada kita kematian. Bapak Ibu pilih mana? Dunia atau kematian? Yang benar. Yakin? Nah, ngomong sekarang aja itu. Nanti kita buktikan. Karena ini tak lama lagi keluar. Inilah fitnah terbesar. Ini fitnah-fitnah besar. Fitnah-fitnah. Fitnah terbesarnya Dajjal keluar. Pembuktian itu nanti. Sepertinya saat itu saya sudah tidak ada. Karena kata Rasulullah, Dajjal baru akan muncul ketika pada saat itu atau pada tahun itu tidak ada lagi dai dan ulama yang berbicara tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Saya adalah salah seorang di antara yang getol membicarakan Dajjal di podium-podium, di mimbar-mimbar. Berarti hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali pada masa makhluk terlaknat ini muncul, Uzma semoga sudah ada di alam yang lain. Amin. Tega, Pak. Ibu dengar nama istri saya sedih. Mak, suamiku diaminkan mati cepat. Baik. Karena sifatnya ini saya ringkas, saya tidak mau berpanjang-panjang. Sebelum Dajjal keluar, ada fitnah lagi, yaitu kelaparan. Akibat apa kelaparan? Akibat kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut. Kemarau ekstrim ini diapit oleh tanda besar kiamat yang pertama. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Memang puas nulis di papan tulis yang besar nih. Ada sebagian tempat jemaah ramai, lapangannya luas. Papan tulisnya seperlapan ini. Dari sini ke sini, ha. Saya katakan terima kasih, alhamdulillah papan tulisnya besar sekali, dan saya akan menyesuaikan tulisan saya sebesar papan tulis yang ada. Udah akhirnya kayak nulis di anu saya. Kalau macam ini puas saya, alhamdulillah. Sering-sering undang saya kemari karena papan tulisnya besar. Ini pengumuman bagi saudaraku yang undang saya, papan tulisnya harus besar ini. Ya, kalau papan tulisnya kecil itu menjadi prioritasnya 20%. Ya, papan tulisnya harus besar. Baik, jadi ini adalah tanda besar kiamat yang pertama, yaitu bumi gelap gulita dibungkus oleh debu dan asap. Selama 40 hari 40 malam gelap gulita itu. Nah, kejadian gelap gulitanya bumi 40 hari 40 malam karena debu yang teramat sangat tebal berterbangan di atmosfer bumi kita bersatu dengan asap yang juga sangat tebal, disebut dalam Al-Qur'an sebutannya dan juga dalam hadis dukhon. Ya. Kenapa terjadi tebalnya kabut bersatu dengan asap sehingga bumi ini gelap? Orang tak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Sehingga waktu sholat pun kata Rasul, kalian kira-kirakan saja lagi. Ini sholat waktu zuhur, ini sholat waktu asar. Main kira-kira. Karena orang melihat jam tak akan pernah bisa. Jangankan jam untuk dilihat. Telapak tangan kamu, kamu dekatkan ke wajah seperti ini. Lam yakat ya Allah. Kamu tak akan mampu melihat. Padahal itu siang bolong. Jam 12 siang. Tak mampu melihat. Saking tebalnya partikel-partikel debu yang berterbangan. Bersatu dengan asap. Kemarin saja di Jambi, kebakaran hutan Jambi. Jam 11 pagi udah kayak tengah malam. Ya kan? Jalan raya itu harus pakai lampu sorot, itu pun masih gelap. Itu baru asap, bagaimana bersatu dengan debu? Dari mana dihasilkan debu dan asap ini? Maka dalam hadis dengan sanad yang jayyid, Nabi mengatakan, kalian nanti di akhir zaman akan mengalami hantaman meteor. Jadi meteor inilah yang menimbulkan terjadinya dukhan, ya, ini meteor. Apa ciri-ciri meteor ini akan menghantam bumi? Rasul bersabda, jika penguasa Hijaz yang di dalamnya ada Mekah Madinah berarti Arab Saudi sekarang, jika mereka sudah kecanduan dan gila-gilaan dengan musik. Sekali lagi saya katakan, sejak 3 tahun yang lalu Arab Saudi sudah tergila-gila dengan musik, konser-konser musik raksasa mereka buat. Yang kedua, jika penyanyi-penyanyi wanita di tengah-tengah kalian dan bahkan diundang berdatangan dan kalian menyaksikannya. Baru-baru ini di Jeddah, di Riyadh, bahkan di Madinah diadakan konser-konser musik. Diundang penyanyi-penyanyi dari Eropa, dari bahkan dari India, apa? K-pop, apa itu? K-pop. Ya, Korea-Korea itu. K-pop. K-pop. Apal pula Ibu ya? Iya. Dan apabila minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah diminum secara terang-terangan, itu mereka buat. Lihat beredar di media sosial, sudah enggak malu-malu mereka, wanita-wanitanya bercadar datang, habis itu pas masuk ruangan cadarnya digantung dan bukalah baju seperti ini. Hah? Rambut terbuka, habis itu berjoget-joget seperti cacing kepanasan. Dan yang ikut K-pop itu ada juga, sambil bercadar bergoyang-goyang pula dia, gila dah dunia ini. Bercadar bergoyang-goyang seperti orang K-pop. K-pop. Ya itu kan? Adalah pokoknya itu. Nah, ini orang kelaparan semuanya karena gersang bumi ini, kemarau. Jaraknya antara dukhon dengan dajjal 2 tahun lebih sedikit. Sebelum dukhon ini sudah terjadi terlebih dahulu kemarau. Nah, yang saya sudah sampaikan dari 2016, para pakar alam dan bumi kita mengatakan bumi ini akan mengalami 3 tahun kemarau ekstrim dari 2019 sampai 2022. Dan kita benar-benar merasakan sekarang 2019 kemarau sudah melanda bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, ya kan? Kemarau tahun ini ekstrim. Tahun depan bagaimana? Menurut hadis Nabi, tahun depan 2 kali lipat ini berat kemarau. Maka persiapkan sumur di rumah-rumah kita masing-masing. Jangan lagi hanya mengandalkan air keran. Saya khawatir air keran tidak akan bisa Bapak Ibu andalkan karena meteor ini berdampak kepada musnahnya semua teknologi. Nabi bersabda, nanti pada masa itu kalian semua kembali seperti zaman sekarang. Tidak ada lagi teknologi yang bisa dipakai. Tidak ada lagi teknologi yang bisa memanjakan kita. Listrik tidak ada, sinyal tidak ada, motor masih ada tapi jadi bangkai, mobil ada nggak bisa jalan, pesawat ada nggak bisa terbang, ya, kapal induk, kapal selam, pokoknya apa saja yang sifatnya pabrik industri yang menggunakan teknologi berakhir. Masya Allah. Ngeri betul hidup kita saat itu. Tuma'utu min haitu badatu, ma'utu min haitu badatu, tuma'utu min haitu badatu. Nanti kondisi kalian kembali seperti zaman sekarang. Dan setelah dukhon, kemarau yang ekstrim, manusia berbunuh-bunuhan di sini demi memperebutkan makan. Demi sepotong roti saja, tetangga dan mendatangi tetangganya yang dulu adalah sahabatnya, demi sepotong roti di tangan tetangga dia bunuh tetangganya itu. Lalu dia ambil roti. Bahkan di dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan ada tetangga yang mendatangi tetangganya, beri saya makan. Tetangga berkata, enggak ada. Lalu dibunuhnya seluruh tetangga, diobrak-abriknya rumah, memang enggak ketemu makanan, dia cari tetangga yang lain yang bisa dibunuhnya. Ini adalah masa yang sangat berat. Ya, masa yang sangat berat. Dajjal datang membawa gunungan makanan dengan syarat, siapa yang mau dapat makanan yang saya bawa, sembah saya. Sayalah Tuhan yang selama ini kalian sembah. Sayalah Allah yang selama ini kalian sembah. Sembah saya. Kata Rasulullah, 2/3 penduduk bumi nanti percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan. Di samping itu Dajjal mampu mengatrasikan sihir yang maha sempurna kuatnya. Di mana langit dia robah, bumi dia sulap, ya, bahkan yang di kuburan pun dibangkitkannya. Maka orang-orang pun benar-benar yakin dan percaya itu adalah Tuhan. Yang paling banyak mengikuti Dajjal dari kalangan umatku adalah kaum wanita. Ibu wanita, Bu? Ya. Berarti yang dimaksud itu adalah kaumnya ibu, jenisnya ibu. Semoga ibu yang ngaji ini enggak. Saya khawatirnya yang enggak ngaji karena mereka enggak tahu trik-trik tipu daya Dajjal dan bagaimana cara menyelamatkan diri dari Dajjal. Jadi nanti saya agak sedikit lebih fokus di sini, saya ulang balik nanti enggak apa-apa. Tapi bahaya terbesar dari seluruh bahaya yang pernah ada bahkan sejak bumi diciptakan adalah Dajjal ini. Sementara Dajjal, seluruh tanda-tanda kemunculan Dajjal di zaman ini sudah lengkap. Karena kalau saya mengatakan sudah lengkap, apa saja tanda-tandanya Ustaz? Di dalam hadis dari Imam Muslim, hadis ini digelari oleh para ulama di hadis dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini lakonnya ada 3. Rasulullah, Tamim Ad-Dari, dan Dajjal. Jadi Tamim Ad-Dari bercerita, saya masih beragama Nasrani katanya. Saya seorang kapten kapal. Saya membawa kapal di Laut Yaman. Lalu Laut Yaman ini mengamuk, ombak yang tinggi setinggi-tinggi bukit. Hujan lebat, langit gelap, angin kencang. Kami tidak mampu mengendalikan kapal. Lalu kami terdampar di sebuah pulau di tengah Laut Yaman yang kami belum tahu. Kami tunggu matahari terbit. Lalu setelah itu, setelah matahari terbit, kami turun dari kapal, kami masuk ke dalam pulau. Kami dikejutkan dengan munculnya di hadapan kami seekor binatang berkaki 4, bertubuh besar dan tinggi. Bulunya sangat lebat dan tebal, warna bulunya hitam. Saking tebal bulunya, kami tak mampu membedakan mana kepala dan mana bagian pantatnya. Binatang itu bertanya pada kami, apakah kalian datang dari Arab? Mendengarkan dia bicara dengan kami, kami lari terkencing-kencing saking takutnya karena kami pikirnya setan betina yang akan membunuh kami. Hanya 1-2 kali genjotan binatang itu sudah berada di depan kami kembali dan dia berkata, saya tak akan menyakiti kalian. Saya adalah mata-mata yang sudah lama di pulau ini. Saya adalah Al-Jassasa. Apakah kalian dari Arab? Kami menjawab, benar, kami dari Arab. Bagus. Di kuil tua sana, ada seorang lelaki yang sudah lama menanti orang Arab masuk pulau ini. Kalian datangi dia dan jawab semua pertanyaannya. Dia butuh informasi dunia terkini. Kami pun lari ke arah kuil tua yang diisyaratkan oleh binatang Jassasah ini. Kemudian, kami pun sampai di kuil tua. Itu mata kami terbelalak, mulut menganga, menyaksikan pemandangan yang tidak pernah kami saksikan. Seorang lelaki bertubuh kempal dan songkok kuat, ya. Kalau kata orang Padang, badago-dago bakatak-katak badannya. Ya, muscle man. Kuat sekali, full daging. Laki-laki ini sedang tergeletak di lantai, kedua kakinya terikat rantai besi yang besar dan berat. Tangannya terikat rantai besi yang besar dan berat. Dan menyambung ke lehernya menjadi belenggu. Dan dia berkata, saya takkan bisa menyakiti kalian. Kekuatan saya dan fisik saya sedang dibelenggu oleh Allah. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, benar, kami dari Arab. Hei kalian, sudah munculkah seorang lelaki bumi mengaku-ngaku sebagai nabi penutup namanya Ahmad atau Muhammad? Sudah muncul dia apa belum? Maka kami menjawab, ya, dia sudah muncul. Yes, bahasa kitanya ya. Yes, kalau begitu tak lama lagi saatnya saya akan dilepaskan. Apakah kalian ada yang beriman kepadanya? Dijawab, sebagian kami beriman kepadanya, sebagian yang lain tidak. Maka kata yang terikat ini, yang ternyata di penutup hadis Nabi mengatakan dia adalah Dajjal. Yang terikat itu adalah Dajjal. Nah, dia bertanya, dijawab. Apa katanya? Beruntunglah orang yang percaya dengan si Ahmad itu, karena yang dia katakan adalah benar. Dia adalah lelaki yang benar. Kata-kata Dajjal ini berpengaruh kepada Tamim Ad-Dari yang menyebabkan dia ketika kembali ke Arab, dia datang ke Madinah, dia bersyahadat di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya dijawab, dia bertanya tentang tiga keadaan alam di negeri Palestina. Kalian tahu tidak dengan Danau Tiberias? Kalian tahu tidak dengan mata air Zughar? Kalian tahu tidak dengan kebun kurma di Baisan? Tiga-tiganya di Palestina. Apa jawaban Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan? Ya, kami tahu. Apa yang ingin kau tanyakan? Danau Tiberias airnya masih banyak atau sudah susut? Waktu itu dijawabnya airnya masih banyak. Kalau sekarang ia memang sudah susut, ya. Airnya masih banyak. Sebentar lagi lihat saja oleh kalian. Airnya susut. Kalau airnya sudah susut, itu pertanda saya sudah lepas. Yang kedua, mata air Zughar. Airnya masih keluar enggak dari mata air itu? Waktu itu kami menjawab, sekarang airnya banyak. Penduduk bercocok tanam dan minum dari air itu. Apa kata si Dajjal? Jika airnya sudah tidak lagi keluar, sudah tidak lagi menetes, maka pertanda saya sudah bebas. Yang ketiga, ditanyakan, kain tahu tidak dengan kebun kurma Baisan? Ya, kami tahu. Apakah masih berbuah? Sekarang buahnya lebat, banyak. Lihat nanti, kalau sudah tidak berbuah lagi, maka berarti saya sudah lepas. Dan tiga-tiganya ini saya saksikan kemarin waktu saya ke Palestina. Saya Idul Adha kemarin, alhamdulillah, sholat Idul Adhanya di Palestina, di Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Bawa istri dan bawa 96 orang jamaah. Bawa istri satu. Ya. Kemudian, saya saksikan langsung dari dekat. Kami bawa sampan atau kapal di atas Danau Tiberias. Bagaimana susutnya danau itu? Lalu kebun mata air Zughar, satu tetes pun sudah tidak mengeluarkan air sudah 2 tahun ini. Ya. Kebun kurma di Baisan, ya. Kondisi kebun kurma itu saya merasa tidak percaya itu yang saya lihat. Mata ini tidak bisa diingkari apa yang sudah saya saksikan, Masya Allah. Makanya saya berani mengatakan Dajjal ini sekarang saya sangat yakin dia sudah lepas. Nabi berkata, antara dia lepas dengan dia muncul ke permukaan ke tengah-tengah manusia ada jarak rentang waktu. Dia baru menampakkan diri dengan kemarahan yang sangat ketika kaki tangannya sudah dimusnahkan dan dikalahkan. Siapa kaki tangan Dajjal? Israel, Amerika, PBB. Siapa penyambung lisan dan siapa yang selama ini bergerak di muka bumi menjalankan misi-misi Dajjal? Illuminati, Freemasonry. Inilah hamba-hamba Dajjal ini semua. Program besar mereka The New World Order. Dan ini seluruhnya akan dikalahkan oleh sosok keturunan kandung Nabi Muhammad yang akan muncul setelah Dukhan. Siapakah namanya? Dan inilah kelak yang akan memimpin di fase kelima. Namanya adalah Imam Al-Mahdi. Pernah dengar nama ini? Ini nanti yang dia akan muncul. Ini keturunan kandung Rasulullah SAW dari Hasan bin Ali, ya. Imam Al-Mahdi ini akan muncul. Dan kata Rasulullah, ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian semua akan berperang di belakangnya sudah menggunakan pedang, tombak, panah. Dan kendaraan kalian pada masa itu adalah kembali memakai kuda. Makanya saya yakin Al-Mahdi muncul setelah Dukhan. Karena Dukhan diakibatkan oleh meteor. Meteor inilah yang menghantam, yang menyebabkan berakhirnya semua teknologi. Oleh sebab itu saya yakin sekali Al-Mahdi munculnya setelah hantaman meteor. Oh, kita di sini bertanya, Ustaz, bagaimana cara kami tahu bahwa Al-Mahdi sudah muncul? Ya gampang banget. Meteor menghantam bumi berarti Al-Mahdi muncul setelah itu. Selesai. Ya kan? Baik, hamba-hamba Allah yang memuliakan, Ustaz, ada gak peluang Al-Mahdi duluan yang muncul? Bisa jadi. Tapi saya agak kecil keyakinan saya di sini. Dari mana Ustaz mengatakan bisa jadi? Karena kata Rasulullah, seorang laki-laki akan dikejar oleh 300 orang pasukan yang dikirim dari Suriah oleh raja yang sangat ganas dan sangat jahat pada masa itu. 300 orang ini mengejar laki-laki yang ada di Madinah. Dan dialah nanti yang akan menjadi Al-Mahdi, ya. Dirinya tahu bahwa dirinya dikejar untuk dibunuh. Maka para ulama dan orang-orang setia bersamanya mengajaknya lari ke Mekah. Ketika mereka lari, yang mengejar sampai di... Nah, dalam bahasa hadis yang mengejar itu pasukan infanteri, Pak. Bukan pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki. Sampainya yang mengejar di Madinah, diobrak-abriknya kota Madinah, dipukul, disiksanya rakyat dan kaum muslimin di Madinah agar mengaku di mana orang dengan ciri-ciri ini, yang fotonya seperti ini. Semua orang tidak tahu, dan yang tahu mengasih tahu bahwa dia sudah pergi ke Mekah. Mengejarlah mereka 300 orang ini. Sementara Al-Mahdi yang dikejar sudah masuk kota Mekah. Yang mengejar sampai di Al-Baida. Tahu Al-Baida? Al-Baida ini sebuah kota kecil perbatasan Mekah dengan Madinah. Sesampainya mereka di kota Al-Baida, kata Rasulullah, berguncanglah bumi Al-Baida. Gempa besar, terbelah bumi itu. Terbelah semua bangunan. Semua apa yang ada di kota Al-Baida itu tenggelam masuk ke dalam. Penduduknya masuk ke dalam bumi. 300 orang yang mengejar itu, 269 yang tenggelam. Cuma satu yang tersisa hidup. Satu ini langsung mengabarkan kepada dunia bahwa pasukan, bahwa mereka ditenggelamkan di Al-Baida. Nah, dengan itu tahulah orang sedunia bahwa Al-Mahdi sudah muncul. Nah, sementara yang di Mekah mendengarkan Al-Baida tenggelam, yakinlah ulama-ulama yang sudah ada di Mekah bahwa sosok yang paling dinanti-nanti sudah ada di Mekah. Dengan cepat diketahui tempatnya yang dia sedang tawaf. Ditangkap oleh para ulama-ulama, lalu dipaksa untuk mau dibayar menjadi Imam Mahdi. Dan dia menolak, menunjukkan keberatannya. Sampai pada klimaksnya ulama mengatakan, demi Allah, jika engkau tidak mau menerima bayat kami, jika engkau tidak mau kami sumpah menjadi Imam Mahdi yang memimpin kami, demi Allah, dosa seluruh para penjahat dan orang-orang zalim sedunia, engkau yang tanggung. Maka bertanyalah Imam Mahdi ini, kenapa saya menanggung? Karena kata Rasulullah, hanya Imam Mahdilah yang mampu menghentikan semua kezaliman yang ada di bumi. Hanya Imam Mahdilah yang mampu menghentikan semua kekacauan yang ada di muka bumi. Jika engkau tidak mau, maka engkau tanggung dosa mereka semua. Laki-laki itu berkata, jika demikian berilah saya waktu. Satu malam ini saya akan berdoa dan bermunajat kepada Allah Rabbku. Maka dikepung dia oleh ulama dan para pemuda-pemuda yang kuat-kuat. Dikawal supaya jangan lari. Dan memang semalam itu dia menangis, menangis meminta kepada Allah petunjuk bagaimana dan apa yang telah terjadi. Dia tak ngerti apa-apa. Kata Rasulullah, sang Al-Mahdi ini sebelum dinobatkan menjadi Al-Mahdi, dia adalah seorang lelaki yang memiliki akhlak mirip dengan ku akhlaknya. Akhlaknya mirip dengan aku, kata Rasulullah. Tapi fisiknya beda dengan Rasul. Dia berwarna berkulitnya hitam, coklat kayak hitam. Alisnya seperti ini, seperti bulan purnama, bulan sabit. Ya, hidungnya mancung. Tolong hidungnya lurus dan mancung. Di hidungnya kita-kita ini tidak bisa. Dahinya lebar. Rambutnya ikal dan pirang sebahu. Pirang rambutnya. Kemudian jenggotnya hitam sedada. Jenggot teroris. Jenggotnya tebal sedada. Ya. Bahunya lebar. Dadanya bidang. Ya, dadanya bidang dan punya bulu-bulu lembut di dadanya. Dan perutnya sispek, datar pangkat tak kata, bapeta-peta, takep. Kalau rambut bongkrut musibah tidak bisa. Karena perutnya harus bagus, ya. Dia tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, dan dia tidak fasih melepaskan huruf ro. Bibir atas bibir bawahnya sama tebalnya, enak dilihat. Giginya rata, nggak ada yang giginya nongging ke depan bonek. Atau yang mundur ke belakang tak rapi, enggak ada. Satu gigi dan gigi yang lain bisa dimasukkan sele benang. Ciri-ciri fisik itu beda dengan ciri fisik Nabi. Dia hanya mirip dengan aku akhlaknya, tapi tidak mirip dengan aku face-nya, tubuhnya. Baik. Laki-laki ini minta izin berdoa malam itu. Maka kata Rasulullah, fa'aslahullahu fi lailah. Dalam satu malam itu Allah langsung mengupgrade dia. Yang enggak ngerti tentang politik langsung Allah masukkan kemampuan politik yang sempurna. Yang enggak ngerti masalah perang, bagaimana menghadapi perang, bagaimana mengalahkan musuh-musuh dalam perang, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah, Allah masukkan langsung dalam satu malam itu. Fa'aslahullahu fi lailah, sehingga dia tahu terang benderang olehnya apa yang akan dilakukan, ya. Yang enggak ngerti masalah ekonomi, bagaimana mengembalikan ekonomi dunia yang carut marut dan hancur lebur, maka langsung Allah masukkan kemampuan dia mengerti bagaimana cara menyelamatkan kembali ekonomi dunia yang sedang hancur-hancur. Yang apapun kemampuan yang layak untuk pemimpin terbesar seluruh dunia di akhir zaman, Allah masukkan kepadanya. Fa aslahu Allah fi lailah. Dalam satu malam saja dia benar-benar sudah sempurna. Besoknya di waktu duha, para ulama mendesaknya dan dia mengangguk menerima untuk dibaiat. Akhirnya dia pun dibaiat. Mendengar dia dibaiat, penguasa Arab Saudi, pemimpin Mekah Madinah, mengerahkan pasukan untuk membunuh Al-Mahdi ini dan orang beriman bersamanya. Tapi sayang, Al-Mahdi ternyata begitu cepat menyebar bahwa dia sudah dibaiat. Orang-orang terbaik yang ada dengan cepat merapat kepadanya dan berbaiat, dan mereka pun membalas serangan, ya, menangkis serangan pasukan yang disiapkan oleh penguasa Mekah Madinah dan Arab Saudi. Dengan cepat mereka dikalahkan. Dengan cepat berita ini menyebar kepada seluruh dunia, maka orang terbaik di muka bumi berdatangan seluruhnya. Mungkin di antara kita ada di antara mereka nanti. Bisa jadi. Ya, kalau melihat wajah-wajah yang maco-maco ini, badan-badan yang segar-segar ini, orang-orang yang soleh dan taat ini, bisa jadi setelah mendengar, tanpa banyak babibu langsung berangkat. Bagaimana cara berangkat, Ustaz? Pesawat kan nanti gak ada. Jawaban saya, entahlah. Itu bukan urusan saya, gimana cara berangkat. Salah satu solusinya adalah berangkat melalui jalan darat. Ya Ustaz, ini kan ada Selat Malaka, ada juga Selat Sunda, Selat Sunda, Selat Malaka. Pikirkanlah sendiri gimana cara berangkat. Jangan libatkan pula saya. Mau pakai rakit, mau pakai apa, itu terserah. Makanya belajar berkuda. Belajar berkuda dari sekarang. Nah, anak-anak muda yang gagah-gagahnya, kalau gak pandai berkuda, maka antum akan menyesal. Sekarang belajar berkuda yang baik, yang benar. Jadi bisa nanti menempuh perjalanan ke Mekah dengan kuda, insya Allah ta'ala. Kalau mau jalan kaki bisa setahun lebih sedikit sampai. Jadi ketahuan ya. Oh ya, satu orang yang mengkomparasikan kepada dunia, kok bisa dunia tahu, kan sudah gak ada internet. Makanya ada sedikit peluang Al-Mahdi itu muncul sebelum hantaman meteor. Buktinya dengan cepat berita Al-Mahdi dibanyak sudah menyebar ke seluruh dunia. Berarti menggunakan internet, WhatsApp, segala macamnya. Entahlah ya. Tapi yang pasti, yang hadisnya sahih, Nabi berkata, kalian akan berperang di belakang Al-Mahdi menggunakan pedang. Menggunakan tombak, berarti setelah hancurnya teknologi. Oke. Tak lama kemudian, lebih kurang 2 tahun, Dajjal pun lepas. Dajjal pun muncul, maksud saya. Kalau lepas, sudah sekarang, insya Allah. Dajjal pun muncul ke permukaan. Maka Dajjal dengan cepat mengelilingi seluruh kota-kota di muka bumi, termasuk ke Bintaro. Benar, Bu. Dajjal akan sampai kemari. Ibu tahu dari mana Dajjal nyampe ke Bintaro? Tim ses Dajjal yang mengabarkan. Dajjal itu punya kaki tangan di seluruh kota-kota dunia. Sekarang saja kaki tangan Dajjal itu ada. Saya gak tahu siapa orang-orangnya, tetapi saya pastikan 100% ada di Bekasi, ada. Dan itu bukan orang-orang remeh, Bu. Orang-orang yang elit-elit, orang yang berfulus-fulus, orang yang punya pengaruh, orang yang punya kekuasaan, orang yang banyak. Sekarang ini banyak. Di seluruh dunia. Termasuk di Bintaro. Banyak kaki tangan Dajjal. Kapan Dajjal datang? Dajjal datang hari Rabu ke Bintaro. Pusatnya di Anu, dari jam 8 sampai jam 10 aja. Siapa yang ingin menyaksikan Dajjal sambil mendapatkan keberkahan dari Dajjal, mendapatkan rezeki, makanan, minuman, segala macamnya, datang. Tunggu Dajjal. Ketika Dajjal datang, Dajjal minta disembah. Ketika orang-orang sujud menyembahnya, makanan pun dengan cepat dibagi oleh orang-orangnya Dajjal. Makan dibagi-bagi, lalu Dajjal mengatrasikan. Bagi ragu-ragu, Dajjal pun mengatrasikan kemampuannya. Langit yang lama tidak ada awan oleh Dajjal, langsung berlapis-lapis awan. Lalu dia minta, kalian mau kemana awan ini saya arahkan? Maka orang-orang yang masih belum beriman dengan Dajjal minta, arahkan ke kampung Anu, turunkan hujan di sana. Maka Dajjal mengarahkan awan itu. Kayak sulap yang super canggih, teknologi pun gak bisa buat macam itu. Awan pun diarahkan ke sana. Ini bukan dongeng loh ya. Tolong beli bukunya di sana itu, Ensiklopedia Akhir Zaman. Saya tidak mengambil keuntungan 1 rupiah pun dari situ. Ini orang Jakarta yang dagang buku di sana, saya lihat ada, belilah sana. Dulu iya, saya capek-capek repot-repot bawa buku, sekarang gak lagi repot. Baik, coba lihat, baca hadisnya. Diarahkan awan, lalu dia turunkan hujan. Bumi sana yang tandus dan mati, langsung subur. Bisa gak teknologi buat macam itu? Gak bisa. Turun hujan, langsung subur air. Subur, Rumput-rumput tebal pun muncul. Hewan-hewan ternak yang selama ini sudah mati, yang sudah menjadi tulang, berbalut kembali dengan daging, berbungkus kembali dengan kulit, dan kemudian menjadi bernyawa, bangkit kembali. Ya, semuanya binatang-binatang itu kembali hidup. Maka yakinlah manusia yang memang imannya tipis, asli ini Tuhan kita. Maka sujudlah mereka menyembah. Sebagian masih ada yang belum percaya. Siapa yang belum percaya itu yang agak-agak sedikit ada imannya. Ya, agak tinggi daripada yang tadi sedikit. Kami tak akan beriman kepada engkau sampai engkau bisa menghidupkan yang sudah mati. Maka Dajjal mempertontonkan kepada mereka semua. Lihat, lihat kuburan ini semua. Maka Dajjal pun menunjuk ke arah kuburan itu. Seluruh kuburan itu terbelah. Lalu bangkitlah dari dalam kuburan orang-orang yang dulu dikuburkan di sana. Wajahnya masih utuh. Hidup dengan ceria, cerah kembali. Dia bangkit dan keluar dari kuburan. Langsung memanggil anaknya. Nak, lihat bapakmu telah dihidupkan kembali oleh Tuhan yang selama ini kita sembah. Ayo nak, kita sembah Tuhan kita ini. Istriku, aku telah hidup kembali. Tuhan kita yang telah menghidupkannya. Ayo istriku, kita sujud menyembahnya. Begitu pak fitnahnya. Kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, semua yang bangkit dari kuburan itu bukanlah manusia yang dulu hidup lalu meninggal dikuburkan sana, tetapi setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang pernah hidup dan meninggal dikuburkan di sana. Itu semuanya adalah setan, bukan manusia. Orang yang ngaji tahu, macam ibu-ibu ini ngaji kan, lalu tahu ini adalah trik tipu daya dan sihir. Luar biasa. Kenapa bu? Dajjal ketika muncul, setan satu bumi ini tunduk siap melayani Dajjal. Ya Allah, Bapak Ibu tahu kemampuan setan ini. Bayangkan kalau 10.000 setan saja berkhidmat melayani kita, Pak. Sudah sakti mandraguna. Bagaimana kalau satu bumi setan berkhidmat melayani Dajjal? Luar biasa kemampuan yang diberikan oleh Allah pada Dajjal. Oke? Tanda-tanda Dajjal ini lepas sudah. Inilah dia fitnah terbesar di akhir zaman. Oke? Terus yang kedua, tanda Dajjal itu sudah, saya yakin sudah keluar, sudah bebas, sudah lepas sekarang ini, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak bisa ditaklukkannya, tak mempan oleh sihirnya dan tak takut kepada Dajjal, dibelah dua oleh Dajjal, ya, dengan gergaji dia belah batok kepala laki-laki ini, terbelah kepalanya, lehernya, dadanya, sampai ke perutnya, isinya keluar semua. Si benaknya keluar, si dadanya keluar, si perutnya keluar, dan laki-laki itu tergeletak. Dia di puncak usia remaja menuju dewasa. Kemudian Dajjal berkata kepada para pengikut dan penyembahnya, menurut kalian kalau saya hidupkan kembali dia, apakah ada keraguan di hati kalian semua bahwa saya adalah Tuhan yang sebenarnya? Apa jawaban mereka? Tidak, kami akan semakin yakin dan mantap keimanan kami, engkau benar-benar adalah Tuhan yang kami sembah selama ini. Maka Dajjal kata Rasulullah mengelilingi satu kali keliling sambil mulutnya berkemak-kemik membaca mantra-mantra. Satu keliling, setelah itu Dajjal berkata, Kum, bangkitlah kamu kembali. Allah izinkan bertaut kembali tubuh ini dari bawah, dada, leher, kepala. Bertaut lagi seluruhnya. Tanpa disentuh, sudah bertaut. Kemudian dia bangkit, hidup kembali dalam keadaan sehat walafiat. Darah masih bersimbah di badan. Darah yang bersimbah di lantai masih bersimbah, tapi laki-laki ini telah berdiri tegap di depan Dajjal. Maka Dajjal berkata kepada para pengikutnya, lihat, maka semakin berimanlah pengikutnya ini, itu bahwa ini adalah Tuhan mereka. Sementara laki-laki ini, apa kata Dajjal? Hanya Tuhan yang mampu melakukan apa yang barusan saya lakukan kepada engkau. Dan saya sudah buktikan kepada engkau, memang sayalah Tuhanmu yang sebenarnya. Sujudlah, ini kesempatanmu yang terakhir. Apa kata laki-laki muda itu? Sorry, Jal. Iman saya malah semakin kuat dan mantap setelah yang kamu lakukan barusan ini kepada saya. Kamu asli Dajjal. Dan Rasulullah telah mengabarkan perbuatanmu ini kepada saya dari beberapa ratus tahun yang lalu. Beberapa masa yang lalu. Dan setelah ini kamu tak akan bisa membunuh saya kali kedua. Dan tidak ada manusia manapun yang bisa kau bunuh mulai hari ini. Dajjal marah besar. Dan dia loncat ingin membunuh kembali anak muda ini. Benar saja. Kata Rasulullah, Dajjal sudah dicabut kuasa membunuhnya oleh Allah. Kemudian Dajjal perintahkan bala tentaranya, tangkap anak muda ini, cincang dia. Kata Rasulullah, itulah dia syahid teragung di akhir zaman. Meninggal dunialah sebenarnya. Nah sekarang, wahai bapak, ibu, seluruh channel televisi Arab memberitakan seluruhnya tanpa terkecuali. Berita menggemparkan dunia Arab. Dan bahkan ada di antaranya masuk ke salah satu channel televisi Indonesia. Saya lupa itu waktu itu, tahun 2004 ya. Sekarang masih ada di YouTube. Yaitu berita telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Dan bayi itu berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Hanya satu kali, setelah itu bayi itu normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Saya langsung menonton di Qatar TV. Bahkan beberapa channel televisi Arab sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, biasa saja di YouTube. Apa kata bayi itu? Ana rojulun, saya kutuluni dajjal. Wala yaktulu ba'di ahadan abada. Sayalah laki-laki yang nanti akan dibunuh oleh dajjal. Setelah dajjal membunuh saya, dajjal tak akan mampu membunuh saya kali kedua dan tidak ada manusia manapun akan dibunuh olehnya. Setelah dia bicara begitu, dia pun normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Langsung bayi ini disembunyikan dan diselamatkan oleh kaumnya, oleh sukunya, dan dilindungi. Tokoh-tokoh masyarakat diwawancarai. Syekh-syekh di kawasan diwawancarai. Mereka membenarkan itu semua. 2000 berapa tadi? 2004. Puncak usia remaja menuju dewasa. Dalam ilmu sosial, puncak usia remaja menuju dewasa itu berapa belas? 17 atau 8? Ambillah umur 18 tahun aja dulu. Jika 2015, 2004, sekarang udah 2019, maka usianya sekarang sudah 15 tahun. Berarti lebih kurang 2 tahun yang akan datang, lebih sedikit, anak muda ini sudah dibunuh oleh Dajjal. Maknanya Dajjal sudah gentayangan di muka bumi kita. Siap belum? Siap enggak siap lo ya? Dia enggak akan nunggu kita mau siap dulu baru dia muncul. Udah siap, Bu? Saya munculnya. Kan ada dulu. Siap enggak siap? Persiapkanlah diri. Saya mengatakan begini salah enggak? Enggak. Wong Umar bin Khattab sangat yakin ibnu saya adalah Dajjal. Ada enggak yang menyalahkan Umar bin Khattab? Enggak berani. Bunda Aisyah sangat yakin ibnu saya adalah Dajjal. Kalau saya mengatakan saya sangat yakin Dajjal sudah lepas, tanda-tandanya dari hadis yang sahih, di mana letak salahnya? Enggak ada. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Terus yang ketiga, saya sangat yakin. Apa yang ketiga? Menjelang Dajjal keluar ada 3 tahun kemarau yang ekstrim melanda dunia. Dan ini sudah terjadi dari tahun sekarang. 2019 sampai 2022. 2019-2020 tahun pertama. 2020-2021 tahun kedua. 2021-2022 tahun ketiga. Pas 3 tahun berturut-turut. Dan kita sudah menyaksikan kemarau yang ekstrim. Ada yang tidak hujan-hujan 10 bulan, 11 bulan, bahkan di Makassar sudah setahun enggak hujan-hujan. Ya, di beberapa daerah di Jawa Barat, ya, bahkan di mana saya ceramah kemarin, Pak? Cilegon, yang langsung hujan tuh. Langsung hujan. Apa kata mereka? Sejak kemarau Ustaz baru ini hujan pertama kami. Itu kata mereka, sejak kemarau baru ini hujan pertama kami. Di Bandung juga sama, saya dengan Ustaz Ahmad Baikuni bareng tuh, join. Minggu yang lalu, kaget warga, kenapa hujan turun selebat-lebatnya ketika kami berdua join. Dan salah satu di antara yang ajaib dalam pembahasan akhir zaman ini saya saksikan, setiap kali saya membahas tentang akhir zaman, suatu daerah yang lama enggak hujan, pada saat itu hujan. Saya merasa yakin yang saya sampaikan ini, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana daerah yang enggak pernah hujan, saya datang, saya sampaikan kajian akhir zaman hujan. Luar biasa. Apalagi saya join dengan Ustaz Ahmad Baikuni yang sama-sama menyampaikan tentang akhir zaman. Lama hujannya. Dan saya ajak mereka berdoa di hujan yang lebat itu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi, kemarau ekstrim sudah dimulai. Sampai 2022. Sekarang penghujung 2019. 2020, 2021, 2022. 2 tahun lebih sedikit lagi. Maka kita pun akan terus menjalani masa-masa ini. Apakah dia itu pertanda Dajjal? Saya tidak mengatakan pasti ya. Saya tidak mengatakan pasti. Tapi saya mengatakan tanda-tandanya itu memiliki kesamaan dan kemiripan dengan kemunculan tanda-tanda yang lain. Betul tidak? Itu aja, tugas saya menyampaikan tanda-tanda. Karena saya dengar ada ustaz-ustaz salafi ceramah di YouTube dipopulerkannya. Dia menyampaikan ini cocokologi namanya. Tahu cocokologi, dicocok-cocokkan. Maksain. Saya enggak maksain. Saya hanya bacakan tanda-tanda. Para sahabat-sahabat bacakan tanda-tanda, melihat tanda-tanda dan mereka cocok-cocokkan. Ibnu Abbas sangat yakin bahwa meteor yang melesat ke bumi berarti besok Tuhan. Apa salahnya Ibnu Abbas? Dia mencocok-cocokkan tanda yang nampak dengan hadis Nabi. Saya melakukan hal yang sama. Saya kan enggak pastikan. Saya hanya mengatakan ini tanda-tandanya. Ini hadisnya dan ini yang nampak. Jika meleset, alhamdulillah. Jika tepat, kita mempersiapkan diri. Itu menurut saya orang-orang yang sedang ada masalah aja itu sebenarnya. Ya, bagi saya sih faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan imani, persiapkan diri. Yang enggak percaya silakan ingkari. Ya nanti kalau ada apa tanggung sendiri. Kan begitu. Nah, tanda keempat, saya sangat yakin bahwa Dajjal itu memang dekat sekali akan muncul ke tengah-tengah kita karena dia sudah lepas. Apa tanda keempatnya? Tanda keempat ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis. Tetapi ini menjadi keyakinan umat Yahudi di Tauratnya. Bahwa sang Mesiah yang agung akan muncul memimpin umat Yahudi menguasai seluruh dunia. Mesiah yang agung mereka maksud itu adalah Dajjal. Antikris. Ya. Mereka mengatakan, Dajjal baru akan muncul memimpin kita semua. Mesiah Dajjal baru muncul memimpin kita semua. Itu memimpin orang Yahudi katanya. Apabila sudah disembelih seekor sapi betina berwarna merah, tidak ada sedikit pun cacat dalam warnanya itu, dan dia disembelih di atas bukit Zaitun. Itu keyakinan mereka. Saya, Bapak Ibu, dan Ibu semua Bapak juga bisa menyaksikan ulang kepada di YouTube. Channel televisi Israel telah memberitakan kepada dunia, telah lahir seekor anak sapi betina di Israel. Berwarna merah. Dicek bulu demi bulu pakai kaca pembesar, tidak ada satupun yang tidak merah warnanya. Warnanya merah semua, murni. Lalu apa kata Rabi-Rabi Yahudi? Hampir 2000 tahun kami menanti kelahiran sapi betina ini. Sekarang baru lahir, akhir 2018. Menurut keyakinan mereka, di usia 3 tahun nanti sapinya akan disembelih di Bukit Zaitun. Kemarin waktu saya ke Masjidil Aqsa, di atas Bukit Zaitun itu kami buka bersama dengan seluruh jamaah yang saya bawa. Dan sudah dibuat oleh orang Israel di Bukit Zaitun itu tempat penyembelihan. Mereka sudah siapkan. Dan bukit itu sekarang sudah milik orang Israel, Pak. Berhadapan-hadapan jaraknya 750 meter dengan Kubah As-Sakhrah, Masjidil Aqsa kita. Di situ saya sampaikan uraian tentang apa yang akan terjadi di sini. Orang yang untung kami pakai bahasa Indonesia, Pak. Karena orang Israel pakai senjata lengkap. Saya menguraikan ini depan 96 orang jamaah. Saya katakan di sini akan disembelih nanti. Di sini nanti Dajjal itu akan syarat Dajjal itu muncul menurut mereka kalau dari sembelih. Dan sapi itu sudah lahir sekarang. Ya, 2 tahun yang akan datang, lebih-lebih sedikit, sapi itu genap berumur 3 tahun. Sembelih. Kok waktunya mirip semua ya? Kisaran 2 tahun, 3 tahun. Kan begitu kan? La haula wa la quwwata illa billah. Yang kelima, yang menjadikan saya yakin. Rasul berkata, sallallahu alaihi wasallam, Dajjal nanti akan muncul dari sebuah kota yang bernama kota Asbahan dari Khurasan. Dan kota itu saat itu adalah kota Yahudi. Dan sekarang majalah Timur Tengah, namanya majalah Asy-Syarqil Awsat, telah memberitakan kepada dunia bergambar, Pak, bergambar bahwa kota Asbahan yang di Khurasan itu ternyata adanya di Iran. Selama ini kota Asbahan adalah kota umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2 kota paling terkenal di Iran, Teheran dan Asbahan. Bahkan dulu Asbahan lebih terkenal daripada Teheran. Sekarang Asbahan sudah resmi menjadi kota Yahudi. 86% penduduknya 4 tahun yang lalu Yahudi seluruhnya. Sinagog-sinagog sangat banyak muncul. Yang paling mengejutkan adalah 70 ribu lelaki Yahudi, sesuai dalam hadis Nabi yang sahih, 70 ribu lelaki Yahudi sudah mengenakan jubah keagamaan Yahudi yang tidak berjahit. Dan mereka menyiapkan senjata manual dari besi-besi terbaik di dunia. Apa kata mereka? Kami sedang bersiap siaga menanti kemunculan Mesiah yang agung. Jadi kondisinya sudah ada sekarang. Yang keenam, saking yakinnya saya, Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, Dajjal nanti diharamkan masuk Mekah dan Madinah. Karena Mekah Madinah dikepung oleh malaikat-malaikat Allah yang mengulus pedang. Dajjal tidak bisa masuk fisiknya. kesaktiannya, bala tentaranya tidak Allah izinkan masuk Mekah Madinah. Lalu Dajjal nanti di Madinah akan menaiki sebuah bukit di luar kota Madinah. Bukit itu kata sebuah bukit Khabisyah atau bukit garam. Dia naik ke atas bukit itu dan dia melihat ke arah Dajjal. Maaf, boleh saya naik? Ini bukan bukit, ya, ini kursi. Lalu Dajjal berkata kepada para pengikutnya dari puncak bukit itu, lihat oleh kalian, itulah istana putihnya si Ahmad. Itulah istana putihnya si Ahmad. Itulah istana putihnya si Ahmad. Istana putih yang dimaksud oleh Dajjal inilah Masjid Nabawi. Dari atas bukit itu, anehnya, apabila Bapak Ibu pergi umroh, dari Jabal Uhud kelihatan ada sebuah bukit yang seluruh orang-orang Saudi, khususnya orang Madinah, tahu. Itulah dia bukit garam yang dimaksud Nabi. Itulah dia bukit Jabal Dajjal. Bukit Dajjal menurut para ulama. Anehnya, di atas bukit itu oleh kerajaan Arab Saudi dibangun istana sekarang. Kalau bagi saya sih bukan aneh. Bagi saya wajar, karena pemerintahan Arab Saudi yang ana ini adalah murni keturunan Yahudi. Pengakuan itu langsung Raja Faisal yang mengungkapkan di Washington ketika beliau kunjungan ke Washington. Dan di Washington Post dimuat itu pernyataan Raja Faisal. Jangan ganggu orang Yahudi yang tinggal di Arab. Kita bisa hidup bertetangga. Kita bisa hidup rukun dan aman damai. Kami adalah dari keturunan asli Yahudi. Itu kata Raja Faisal. Berarti Alu Saud sekarang, keluarga besar Saudi sekarang adalah keturunan Yahudi. Sementara Rasul berkata ketika Dajjal muncul, Yahudi satu dunia akan menjadi pengikut setia Dajjal. Berarti Saudi ini akan menjadi pengikut Dajjal. Wajar Saudi akan memerangi Imam Mahdi nanti. Ya kan? Paham sekarang? Kenapa tanda-tanda Dajjal itu banyak di Arab Saudi sekarang ini? Kenapa tanda polisi, militer Arab Saudi, coba lihat apa lambangnya? Mata satu itu mata Dajjal. Sangat banyak semua simbol Dajjal dipakai oleh Arab Saudi. Biar Bapak Ibu tahu. Nah, yang jadi keyakinan saya di tanda besar kiamat, di tanda kemunculan Dajjal itu adalah nomor 6 tadi. Bahwa masjid yang dikatakan oleh Dajjal itu adalah istana putihnya si Ahmad. Suasana yang digambarkan oleh Rasulullah pada saat itu, lantainya masih pasir, tiangnya masih pohon kurma, atapnya masih daun pelepah kurma. Apaan yang kayak istana putih? Yang mirip istana putih ketika Dajjal keluar dan Dajjal menuju itu sekarang apa tidak? Sekarang apa bukan? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sekarang mirip dengan istana putih bentuknya, besar dan mewah, dan Dajjal menuju ke sana. Kalau saya mau tanya, saya mau sampaikan, banyak betul bukti-bukti Dajjal ini sudah sangat dekat. Dan sebentar lagi, wahai Bapak Ibu yang dimuliakan, nasihat dan pesan saya, belum tentu Bapak Ibu akan masih hidup bersama dengan saya. Saya sudah sampaikan kepada istri-istri saya, sudah sampaikan kepada mereka, kita hanya akan hidup sebentar saja lagi bersama. Dan kepada Bapak Ibu, ini tugas saya menyampaikan. Entah bagaimana cara Allah mewafatkan saya tidak tahu. Saya jujur saja sangat rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selagi saya masih hidup, saya harus bantu menjelaskan kepada umat sebisa-bisanya. Dan saya harus bantu juga umat ini mempersiapkan di mana tempat-tempat mereka nanti berlindung, berkumpul bersama-sama di luar Mekah Madinah. Itu tugas saya sekarang, mengumpulkan umat Islam di perkampungan-perkampungan akhir zaman, biar umat yang beriman tidak dalam kondisi yang mudah diserang, mudah dihabisi, mudah dimurtadkan. Jadi perkumpulan akhir zaman atau perkampungan akhir zaman itu bagi saya salah satu tugas saya di akhir zaman ini. Arab kaya raya, salju turun di tanah Arab. Ini yang sudah terjadi semua loh Bapak Ibu. Ada hadis yang ini kuat seluruhnya dan sahih, ya. Kemudian terjadi huru hara dan kekacauan di Arab, disebut dengan Arab Spring. Arab Spring, kekacauan huru hara di Arab, ya. Kemudian fitnah Syam, pembantaian umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Syam. Syam itu di mana Bapak Ibu? Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania, sekarang makin pada puncaknya. Kemudian mengeringnya Sungai Eufrat di Irak dan ditemukannya gunungan emas dalam perut bumi Irak di tempat jalur yang dilalui oleh Sungai Eufrat di Irak, dan ini sudah terjadi 4 tahun yang lalu. Sejak 4 tahun yang lalu. Kemudian yang ini kesyirikan dipromosikan, dipublikasikan, dimediakan, tokoh-tokohnya dimuliakan di mana-mana di seluruh dunia. Bahkan juga undang-undang, hukum-hukum dan segala macam ini berbentuk kesyirikan, seluruhnya menjadi pakaian pembungkus dunia. Baik itu demokrasinya, baik itu liberalisasinya, kapitalismenya dan segala macamnya, seluruhnya sampai kepada dukun-dukun, ya, peramal-peramal bermunculan di sini menjadi artis-artis kesyirikan di mana-mana. Dan ingat, kesyirikan ini dosa terbesar dari seluruh dosa besar itu adalah syirik. Menjelang dajjal keluar, syirik membungkus dunia. Lanjut. Kemudian maksiat dan dosa dibuat di mana-mana, difasilitasi dan bahkan dilindungi. Maksiat yang berbau kelamin serta dosa-dosa dan kemungkaran lain-lainnya, maksiat dan mungkaran. Selanjutnya, nah ini dia kezaliman. Ingat Bapak Ibu, kata Rasulullah, pada masa ini adalah puncak manusia mengalami kezaliman. Mentang-mentang berkuasa zalim, mentang-mentang berduit zalim, mentang-mentang kuat zalim, mentang-mentang punya backing zalim, ya, kezaliman. Dan kezaliman terbesar adalah kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Demikian kata Rasulullah, pada tahun Al-Mahdi muncul kezaliman, ada pada puncak yang zalim pada tahun Al-Mahdi muncul. Jadi inilah kezaliman. Dan Al-Mahdi muncul, Ad-Dajjal keluar di tahun-tahun bumi ini penuh dengan tipu daya. Tipu daya, ya. Kecurangan ada di mana-mana. Jadi saya melihat apa yang terjadi, saya hanya senyum-senyum lebar aja. Emang iya kok. Emang zamannya curang, bohong, penipu segala macamnya. Emang iya, ini zamannya. Ini memang zamannya tipu daya dan kecurangan. Di seluruh dunia tahun-tahun kecurangan. Kata Nabi, siapapun orang yang berpihak kepada penguasa yang zalim, penguasa yang curang dan suka menipu daya rakyatnya, dia bukan umatku, aku bukan nabinya, di akhirat dia tidak boleh mendekati telagaku. Itu kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ini adalah tahun di mana sangat banyak sekte-sekte sesat, aliran-aliran sesat diciptakan. Sekte-sekte sesat. Sekte-sekte dan aliran-aliran sesat diciptakan. Ingat sekali lagi, fase keempat ini memang diprogram oleh setan jin dan setan manusia memperbanyak calon pengikut api neraka, penghuni api neraka pada fase keempat. Jadi sekte-sekte dan aliran-aliran sesat. Pada fase keempat ini sangat banyak sekali umat Nabi Muhammad SAW yang murtad demi jabatan, murtad demi dunia, murtad demi kekuasaan, murtad demi fulus. Sangat banyak. Pada fase ini kemunafikan nyata membelah eksistensi umat Nabi Muhammad. Nabi mengatakan pada masa itu umatku akan terbelah menjadi dua belahan. Fustatu iman la nifaq fi wa fustatu nifaq la iman fi. Pada masa itu kelompok umatku yang penuh dengan iman, tidak ada sedikit pun kemunafikan pada mereka. Sementara sebelah sini kelompok munafik yang tidak ada iman sedikit pun tersisa pada mereka. Umat Nabi mengalami ujian berupa terbelahnya mereka kepada dua belah besar, munafik dan mukmin haqqan. Ini perlu saya garis bawahi, munafikin. Ya, ini penting sekali. Kenapa penting? Lihat di sini. Ah, ini dia. Jazakumullah khair. Ini Bapak Ibu, lihat ini, saya beri tanda di sini. Nabi mengatakan sebelum kebangkitan Islam, Islam memimpin seluruh dunia. Sebelum matahari terbit, ini ibaratnya matahari terbit ini. Ini masa malam. Ini masa malam. Nah, malam itu akan berakhir dengan fajar, betul tidak? Fajar itu ada dua, betul tidak? Fajar kadib satu, fajar sodik satu. Fajar kadib, inilah dia fajar kadib. Di fajar kadib, umat Islam terbelah menjadi dua, mukmin dan munafik. Fajar sodiknya kapan? Ini dia titiknya. Fajar sodiknya adalah umat Islam dipimpin oleh seorang imam untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, ibaratnya begitu. Ya, sudah muncul seorang imam. Inilah dia fajar, fajar sodik. Nah, saya bacakan sejarah ya. Fajar kadib secara waktu sholatnya ini adalah beberapa menit, mungkin setengah jam atau 40-45 menit sebelum subuh. Biasanya mengumandangkan azan di masa Nabi adalah Ibnu Ummi Maktub. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang azan itu ternyata suara Ibnu Ummi Maktub, berarti baru fajar kadib. Fajar kadib itu gunanya apa? Membangunkan orang yang masih lelap tidur. Menyuruh orang untuk witir bagi yang sudah tahajud tapi belum witir. Membangunkan orang bagi yang pengen sahur, silakan sahur. Membangunkan orang bagi yang punya hajat khusus kepada Allah, ini penghujung malam yang terakhir dan sepertiga terakhir. Ya, memang menyuruh orang siaga ini, fajar kadib. Tapi belum lagi masuk waktu sholat subuh. Belum lagi masuk waktu sholat subuh. Dan Nabi mengatakan, para malaikat berebutan mendengarkan bacaan Al-Quran sebelum subuh. Ini rencananya membangunkan mereka supaya baca Quran sebelum sholat subuh. Pokoknya fajar kadib ini sangat bermanfaat. Dan ini membangunkan orang. Baru bangun dia. Bangun. Tapi ini belum kebangkitan ya. Kebangkitan itu nanti ketika fajar shodiq, di mana umat Islam kalau waktu sholatnya Bilal yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara Bilal berarti waktu subuh masuk. Berarti imam sudah siap untuk mengimami sholat. Nah, imam itu nanti siapa? Imam Mahdi. Kalau ini belum pakai Imam Mahdi, tapi sudah ada gaya kebangkitan, bangkit di mana-mana. Namun kebangkitan ini akan membawa terbelahnya umat Nabi kepada dua bagian. Dan Rasulullah berkata, sebelum Dajjal keluar, ingat ya, fitnah Nuhaimah ini ujungnya adalah Dajjal. Sebelum Dajjal keluar, akan terjadi terlebih dahulu pembelahan umat kepada mukmin dan munafik. Saya gambarkan kepada Bapak. Mesir, Pak, di masa Presiden Husni Mubarak mengalami ujian yang sangat hebat orang-orang berimannya. Lalu tiba-tiba, alhamdulillah, melalui jalur demokrasi menanglah Mursi dan naik sebagai presiden. Figur ulama, hafiz Quran, ya, sangat luar biasa. Umat Islam yang beriman senang mulai euforia, apalagi mendengarkan khutbah-khutbahnya, pidato-pidatonya Presiden Mursi. Inilah kebangkitan Islam. Timur Tengah itu memang yang terkuat itu Mesir, Pak, segi militer dan sebagainya. Orang mulai berpikir, wah, ini kebangkitan Islam. Hanya sebentar, Mursi langsung dikudeta berdarah oleh Sisi. Sejak itu, kebangkitan semu namanya itu, kebangkitan untuk membangunkan saja, tapi umat Islam langsung mengalami ujian. Lalu umat terbelah menjadi dua, mukmin dan munafik. Yang munafik bergabung dengan Sisi. Yang mukmin harus berhadapan dengan penyiksaan, dengan penangkapan, masuk penjara, ditekan hidupnya, dipersulit, dan dijadikan ujiannya luar biasa. Ini ujian di penghujung malam. Ya, itu untuk Mesir, Pak ya. Untuk Arab Saudi. Arab Saudi, fajar kadibnya kapan? Ketika Raja Salman. Ya, di masa Raja Abdullah hidup, orang-orang beriman mengalami ujian yang berat dan sempit. Tapi kemudian dia meninggal, Raja Salman naik. Wah, yang dilakukan oleh Raja Salman menghidupkan asa. Betul tidak? Apa manuver-manuver yang dibuat oleh Raja Salman membuat kita berbunga-bunga. Ini dia. Yes banget ini. Ya, Raja Salman mempersatukan militer-militer umat Islam, ya, yang pemerintahnya Islam semua. Wah, orang berharap yes. Iya, ya, Raja Salman oke. Okay. Ternyata Raja Salman ditelikuhi. Ayo, bahasa Indonesia yang benar. Oke lah, gitu yang paling gampang. Dikhianati oleh anak kandungnya sendiri. Dan beliau dijadikan seperti tawanan rumah. Dia tak berkutik. Muhammad bin Salman memegang urusan. Semua kebijakan Muhammad bin Salman bertolak belakang habis dengan kebijakan Raja Salman. Semua musuh-musuh yang diumumkan musuh oleh Raja Salman dijadikan kekasih yang dicintai oleh Muhammad bin Salman. Sang putra mahkota yang tamak dan rakus ini telah menjadikan asa sang ayah terkubur hidup-hidup. Dan sejak itu Arab Saudi mengalami pembelahan mukmin dan munafik. Ini Fajar Kadir ya, semuanya Fajar Kadir. Arahnya seperti bangkit dan bangun, ternyata malah ujiannya berat di situ. Kalau di Indonesia saya lihat, setelah pelecehan dan penghinaan Surah Al-Maidah ayat 52 di Kepulauan Seribu, sejak itu umat Islam terbelah dua, ya. Bangkit para ulama, ya kan? Terjadilah 411, 212, euforia luar biasa. Mak-mak pun bangkit. Orang-orang yang selama ini enggak peduli menjadi peduli. Semuanya bergerak, bela Islam, bela agama, bela ulama, bela negara. Kan begitu kan? Ternyata ini mulai pembelahan. Lalu ternyata ujian kita ke depan akan lebih berat. Ini dia masa-masa terbelahnya. Memang Pak, ini ada waktu rentang sedikit. Ini Fajar Kadir masih. Seluruh dunia mengalami pembelahan ini. Karena Allah datangkan fitnah dua hikmat di puncak, itu Fajar Kadir. Fajar Shadiqnya kapan? Coba jawab, kapan Fajar Shadiqnya? Kapan Fajar Shadiqnya? Ketika nanti kita mendengar Imam Mahdi di bai'at di depan Ka'bah, itu baru Fajar Shadiq. Berarti Imam sudah siap untuk memimpin kita. Ibarat salat subuh sudah siap, ada imamnya. Paham? Azan dikumandangkan, Al-Mahdi sudah muncul, Al-Mahdi sudah dibaiat. Maka bangkitlah orang beriman berduyun-duyun, berbaiat siap untuk berjamaah dengannya. Paham sekarang? Itulah dia Fajar Shadiq. Biar Bapak Ibu paham. Dan tanda-tanda ini sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Oke, kemudiannya apa lagi? Nah, ini dia. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi nanti akan muncul ketika seorang pemimpin Mekah Madinah meninggal dunia, tiga pangeran di belakangnya berkelahi memperebutkan kekuasaan memimpin Mekah Madinah. Tidak seorang pun dari mereka yang akan memimpin Mekah Madinah, karena Mekah Madinah nanti akan dipimpin oleh keturunan kandungku Al-Mahdi. Sekarang Raja Salman sudah kehilangan pengawal pribadi terkuat dan terbaiknya. Siapa namanya? Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Baghdadi. Tanggal 29 September 2019, ya, hari Sabtu di Jeddah. Berita yang menyebar ke kita, dia ditembak di rumah kawannya, dan itu berita hoax. Menurut sumber-sumber berita dari Eropa, dari Amerika, yang benar adalah Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Baghdadi ini sedang baku tembak demi melindungi, ada rencana pembunuhan Raja Salman. Dia tampil dengan bala tentara terdekatnya melindungi dia, termasuk yang kena tembak. Jadi ada beberapa kali upaya pembunuhan Raja Salman. Sekarang manusia terbaik James Bond abad 20-21 ini sudah meninggal dunia. Sementara di belakangnya ada tiga pangeran yang siap untuk saling berbunuh-bunuhan. Dan mereka memegang militer di Arab Saudi. Mereka memegang power yang tidak sedikit. Siapa mereka? Anak kandung Raja Abdullah dulu, yaitu Pangeran Mut'im bin Abdullah. Kemudian Pangeran Muhammad bin Salman dan Pangeran Khalid bin Talal. Ini tiga orang ini sedang perang dingin. Mereka hanya nunggu Raja Salman meninggal, lalu mereka akan saling berkelahi, berbunuh-bunuhan. Tidak seorang pun dari mereka akan memimpin Mekah Madinah, kata Rasulullah, tetapi akan memimpin Mekah Madinah nanti kembali pada Al-Mahdi. Ustaz yakin banget tuh Ustaz. Bagaimana kalau bukan sekarang ini Ustaz? Saya katakan kalau bukan sekarang, maka saya akan bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau iya sekarang, maka apa yang saya sampaikan ini kunci daripada penyampaian saya. Ayo Bapak Ibu, kita buat plan yuk. Dua plan sekaligus. Plan jangka dekat dan plan jangka panjang. Jangka panjangnya seolah dunia ini masih lama. Jalankan segala satunya seperti biasa, normal, dan jalani dengan cita-cita yang normal, oke? Okay? Tapi plan jangka pendeknya, kalau huru-hara terjadi, meteor jatuh, duhon pun menimpa, gimana kita? Apa persiapan kita? Itu dipersiapkan sekarang. Kalaupun terjadi, kita sudah siap. Nggak terjadi, Alhamdulillah. Persiapan kita terkuat di akhir zaman ini adalah iman yang diperkuat, akidah yang diperkokoh, tauhid yang diperlurus, amal soleh yang diperbanyak. Ini dia persiapan terkuat kita di akhir zaman. Baru nanti tempat. Di mana tempat kita berkumpul nanti, di mana nanti kita orang-orang beriman nanti berada dan menyatu segala macamnya, itu baru, ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi ini tiga pangeran di KSA, tiga pangeran KSA, Nah, kita tinggal menunggu Raja Salman besok ini meninggal enggak menjelang Ramadan. Apakah dengan cara dibunuh atau dengan cara normal? Saya enggak tahu. Kalau tidak meninggal, alhamdulillah. Ayo kita doakan Raja Salman, ya Allah lindungi beliau ya Rabbana. Kita doakan beliau karena beliau adalah lelaki mulia yang memuliakan ulama, mencintai Islam, ahlu sunnah wal jamaah sejati, pencinta sunnah, fanatik pada sunnah, dan beliau hafiz Quran. Beliau punya prinsip, tapi sayang beliau dikhianati oleh anak kandungnya sendiri. Kita doakan beliau. Oke, tiga pangeran. Nah, setelah itu baru terjadi gempa-gempa di Arab Saudi. Nih, gempa-gempa KSA. Gempa-gempa KSA. Kerajaan Saudi Arabia ya, KSA nih. Kemudian bencana-bencana di seluruh daratan dunia. Bencana-bencana alam. Dan ini bencana berat, Bapak Ibu. Gunung-gunung meletus. Ya, kemarau ekstrim, tsunami, gempa-gempa, dan segala macam bencana-bencana alam yang besar di seluruh dunia. Kemudian juga kelaparan, kemarau ekstrim berlanjut, ya, dan berdampak kepada kelaparan. Karena kelaparan, orang akan kalap gelap mata demi bertahan hidup, dia akan membantai dan membunuh kemana-mana. Maka inilah pembunuhan di mana-mana. Pembunuhan di mana-mana. Dan berlanjut dengan setelah pembunuhan. Ini di tahun yang sama loh ya, di tahun yang sama ini yang terjadi. Dan ini di seluruh dunia, yaitu kehancuran ekonomi global, ekonomi dunia hancur. Dan manusia nanti balik menggunakan emas dan perak. Maka anjuran saya dari sekarang, ada ibu duit bu, daripada duitnya ibu tabung dalam bentuk angka-angka digital, bagus belikan emas. Perlahan-lahan belikan emas. Ada rezeki sedikit, boleh beli rezeki sedikit, beli emas tabungkan. Diam-diam kita simpan. Beli emas. Ibu dapat rezeki sedikit, kira-kira akan bisa ibu simpan, belikan emas saja bu. Ibu tidak akan menyesal, bapak tidak akan menyesal. Tapi kalau bapak ibu tidak mengindahkan, bapak ibu pasti akan menyesal. Belilah emas. Ada rezeki pak, bisa tabung-tabung sedikit, beli emas. 1 kilo, 2 kilo. Jadi emas. Kenapa aku ketawa? Kebanyakan. 1 kilo, 1 kilo itu berapa lah segini cuma. Ya udahlah, saya ngerti kondisi kita sekarang memang ya. Memang pada negeri kita ini wahya raya Bapak Ibu. Arab Saudi itu bisa kalah oleh Indonesia. Sebenarnya kekayaan kita ini. Tapi gimana lagi, bukan kita yang pegang sekarang. Sudahlah kalau gitu, ibu ada sedikit-sedikit, 1 gram, 2 gram. Ya, 0,5 gram. Ya, dan pokoknya begitu Bu. Setelah ibu beli, ibu kumpul-kumpul, silakan berbentuk logam mulia, berbentuk perhiasan, berbentuk dinar, silakanlah ya. Setelah ibu beli, simpen diam-diam, jangan ibu foto pula. Difoto, kirimkan ke grup. Nah, malam disatroni maling ibu. Simpen diam-diam, karena ekonomi dunia, dan ini Bill Gates, orang terkaya nomor 2 dunia, sudah menyampaikan bahwa 2014 mulai goyang ekonomi dunia kepada arah krisis yang mengerikan. 2019, maka pintu-pintu kehancuran ekonomi sudah terbuka. 2020 nanti kita akan terus menyaksikan kehancuran ekonomi global yang menyebabkan uang-uang ini tidak ada lagi harganya. Persis dari hadis Nabi, di akhir zaman nanti kamu semua akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kamu. Pada saat itu, uang-uang kertas kamu akan berserakan di pinggir jalan, tidak berharga, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian, tidak ada nilainya, seperti daun-daun menguning yang berguguran di batang pohon. Jadi Nabi mengatakan kembali kepada emas. Benar, Bill Gates juga mengatakan negara apapun akan kacau, akan kolaps, dan negara yang mampu bertahan adalah negara yang punya stok emas. Maka jangan heran sekarang warga Tiongkok diberitakan di televisi-televisi mereka hari ini berlomba-lomba beli emas. Warga Hong Kong bu, tarik dana mereka semua, mereka beli emas. Cina kumpulkan emas sekuat mungkin. Amerika gila-gilaan menyetok emas. Negara-negara besar dunia sekarang stok emas. Maka kita bagaimana? Kalau kita terlalu hebat Indonesia, emas yang dikasih keluar semua. Freeport yang ambil orang luar semua. Yang di Maluku pak, lebih banyak daripada yang di Freeport. 4 kali lipat lebih banyak daripada Freeport diambil orang luar. Hebat Indonesia. Udahlah, kita sekarang ini nggak apa, nanti akan kembali lagi ke kita. Insya Allah kembali lagi ke kita. Kapan kembalinya? Di fase kelima kata Nabi. Semua kekayaan di muka bumi ada di tangan khilafah Islam yang dibagi-bagi secara merata nanti. Bahkan gunung emas yang ada di dalam perut bumi Irak yang akan menimbulkan perang dunia ketiga nanti, ini pun akan dikuasai oleh khilafah Islamnya. Tidak ada orang nanti yang akan miskin di fase kelima. Tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Oke? Ekonomi dunia. Dan ini baru perang, perang, perang, perang, perang. Nah ini ya, judulnya di sini perang. Perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, darah di mana-mana, nyawa melayang di mana-mana, tidak bisa dielakkan. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada fase kelima jumlah lelaki dibandingkan wanita 1:50. 50 wanita, 1 laki-laki. Pada kemana kaum laki-laki perginya? Di penghujung fase keempat ini, dunia akan menyaksikan seluruh negara dalam kondisi perang dan berbunuh-bunuhan. Kalau perang biasanya dilarikan dan diselamatkan siapa? Ibu-ibu. Yang ngadapin perang siapa? Kami. Ya Pak, Bapak di fase kelima, semua yang punya ambisi yang tak tersalurkan, silahkan di fase kelima. Bismillah lah. Nanti ibu-ibu pun akan menuntut, Pak. Ibu-ibu akan menuntut. Jangan kalian zalim. Nikahi kami yang kedua. Nanti kalau sekarang, langkahi mayatku. Gitu. Kalau nanti, nikahi kami yang ketiga, yang keempat. Begitu, Pak. Tapi karena jumlahnya 1:50, kemungkinan yang punya semangat ini udah di alam barzah. Ya. Oke, Bapak Ibu yang muliakan. Nah, baru penghujungnya nanti ini ya. Nabi mengatakan kalian akan mendengar seorang lelaki yang berjiwa mulia yang memiliki nafsun zakiyah akan dibunuh. Nafsun. Ini hadisnya sahih, lihat nanti di kitab ensiklopedia terzaman, nafsun zakiyah. Seorang lelaki yang memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang mulia, akan dibunuh. Kematiannya menyebabkan marah seluruh orang-orang beriman sedunia. Dan menyebabkan malaikat di langit marah dengan kematiannya dengan cara dibunuh. Lalu umat ini dihibur dengan telah dibaiatnya Al-Mahdi di depan Ka'bah. Mereka pun berduyun-duyun berbaiat kepada Imam Mahdi. Jadi, barulah setelah itu Al-Baidah tenggelam. Mana? Ini masih ada nih. Al-Baidah tadi yang saya ceritakan, ya, dan seterusnya. Baik, barulah Al-Mahdinya muncul. Itu tanda-tanda. Oke, Bapak Ibu. Sekarang final penyampaian saya adalah tanda-tandanya begini saja. Dari sini ke Ramadan besok, coba lihat tanda-tanda ini terjadi tidak. Kalau tidak terjadi, aman. Pertama, meninggal enggak Raja Salman? Itu kuncinya dulu. Setelah meninggal, tiga orang pangeran yang tadi saya sebutkan kelahi enggak berbunuh-bunuhan, sehingga jamaah haji dan umroh tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini ada hadisnya ya. Akan terhalang nanti di akhir zaman umat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kenapa terhalang? Karena Saudi kacau. Ketika Saudi kacau, tidak ada peluang untuk berangkat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Pasti negara-negara yang punya rakyat akan berangkat umroh dan haji akan menahan rakyatnya berangkat. Ya kan? Dan Arab Saudi sendiri pun pasti akan menutup airportnya dari orang datang untuk berangkat. Karena keamanan tidak terjamin. Maka terhalang lah, itulah bahasanya terhalang itu. Melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu dulu kunci yang pertama ya. Apa kunci yang pertama tadi? Raja Salman meninggal dunia, tiga orang putra ini kelahi enggak? Kalau iya berarti sudah mulai mengarah kepada kejelasan. Yang kedua, ini yang memastikan. Kalau di waktu tahun itu bersamaan, pokoknya 2020 ini, di waktu tahun itu bersamaan, gempa-gempa terjadi di kawasan Mekah Madinah, di kawasan Arab Saudi, berarti fix tahun itulah Al-Mahdi muncul. Zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati wazzalazil, kata Rasulullah. Al-Mahdi muncul pada tahun terjadinya perselisihan perebutan kekuasaan dan gempa-gempa. Itu kunci yang pertama. Itu kunci yang pertama. Pegang itu baik-baik. Kalau saya sudah tidak ada, tanda-tandanya itu. Kalau saya ada, saya akan umumkan kepada Bapak Ibu semua. Ya. Yang kedua, tanda fix. Dari mana yang ketiga? Itu satu paket. Satu paket. Oh, satu paketnya Raja Salman meninggal, putra, para putra-putra saling berkelahi, dan terjadi gempa. Fix, sudah. Nah, itu satu paket. Ya. Yang kedua, terjadi nggak ini? Yang kedua adalah apabila Bapak Ibu mendengarkan Baitul Maqdis diserang oleh para mujahidin, dan Baitul Maqdis berhasil dibebaskan, Israel dibuat tunggang langgang dan mendapatkan sedahsyat-dahsyatnya pertempuran. Lalu diumumkanlah di Baitul Maqdis khilafah Islamiyah. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi bersabda, di akhir zaman wa ibnu hawalah, Baitul Maqdis akan kembali dibebaskan oleh hamba-hamba Allah terkuat. Lalu diumumkanlah khilafah Islamiyah. Pada saat itu, hijrahlah kalian ke Palestina. Negeri teraman saat itu adalah Palestina. Saat itu, saat khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina, negeri teraman adalah Palestina saat itu. Dan saat itu Madinatul Munawwarah sedang kacau, sedang hancur, berdarah-darah. Dan Madinah yang begitu tenang saja berdarah-darah, bagaimana dengan Mekah? Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Ya. Dan apabila khilafah Islamiyah sudah diumumkan di Baitul Maqdis Palestina, nanti pada masa itu gempa-gempa besar terjadi di mana-mana. Bencana-bencana alam, peperangan terjadi di mana-mana. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini indikasi yang kedua. Fix pada tahun itu. Karena Al-Mahdi muncul di suasana bumi ini ada di puncak-puncak terkacaunya. Di tengah-tengah itu Al-Mahdi nanti dibayang. Al-Mahdi dimunculkan oleh Allah sebagai si tawa si dingin. Kalau kata orang Padang. Tahu si tawa si dingin? Ya tahu. Saya terjemahkan ya. Sebagai penawar segala kekacauan yang ada di muka bumi. Penawar perang, penawar bencana alam, penawar kehancuran ekonomi dan segala macamnya. Al-Mahdi muncul, dia yang akan menertibkan semuanya. Masya Allah. Yang ketiga ya. Yang ketiga kan? Yang ketiga ini adalah tanda final, tanda puncak. Kalau ini terjadi, tidak dikeragui lagi. Pada tahun itu berarti Imam Mahdi nanti keluar diawali dengan hantaman meteor. Apa itu tanda ketiga? Apabila di langit dunia sudah di, apabila langit dunia kita ini dikelilingi oleh bintang berekor, kata Rasulullah, selama 3 hari sampai 7 hari. Jika sudah kita lihat, seluruh mata di bumi bisa menyaksikannya, maka kata Rasulullah, larilah kalian. Nah, kalimat larilah kalian itu, selamatkanlah diri kalian dan bawa keluarga. Persiapkan makanan yang bisa bertahan selama 1 tahun. Dan yang mengamalkan hadis ini sekarang adalah Amerika, Australia, Rusia, ya. Ini yang oke. Alhamdulillah. Pengumuman total yang bisa terkumpul tadi adalah 19.201. Alhamdulillah. Berarti kalau 23 juta pas itu 10 meter, ya. Seandainya ada 4 juta lagi pas 10 meter. Ustaz, pukul 11 kita stop. Jangan lupa kasturi Ustaz. Ini pertanyaan. Jika resesi ekonomi terjadi dan uang kertas tidak berlaku lagi karena resesi di mana-mana, bagaimana pemerintah membayar gaji pegawai negeri, polisi dan tentara? Jika mereka tak dibayar, siapa yang melayani masyarakat, menjaga keamanan? Makanya kekacauan itu terjadi di mana-mana karena uang enggak laku. Mau digaji gimana? Siapa yang melayani? Semuanya kacau, kacau, kacau. Itu disebut dengan haram. Ini yang disebut dengan chaos di mana-mana. Pertumpahan darah. Kan sudah saya tulis di sini, ha. Lengkap nih, kelaparan, pembunuhan, kehancuran ekonomi, perang. Kan begitu kan? Ya. Oleh karena itu kita butuh satu tempat di mana orang-orang beriman berkumpul di tempat itu di hari-hari keos. Kalau 3 tanda tadi terjadi, kita sudah layak berkumpul ke atas. Ke daerah perbukitan yang sudah kita kapling-kapling. Itulah disebut dengan perkampungan-perkampungan akhir zaman. Yang hanya boleh dihuni oleh orang beriman yang bertakwa. Dari sekarang siapkan tempat-tempat itu. Dari sekarang. Dan saya sudah bantu Bapak Ibu. Ada beberapa titik di Indonesia yang sudah saya sebutkan. Silakan merapat ke sana. Bapak Ibu sanggupnya di mana? Merapat lagi di situ. Ambil kaplingannya, mulai bangun tempat kita di situ. Ya, mulai siapkan segala sesuatunya di sana. Saya hanya mampu menyampaikan. Nanti saya sampaikan insyaallah taala. Sampai di mana terakhir tadi? Ini udah jam 11. Jadi agar saya jangan disiksa oleh jam, saya minta waktu sampai saya selesai. Ini terima kasih sahabat-sahabatku yang setia, saudara-saudaraku yang kucintai. Kalian luar biasa sudah mendampingi saya dengan disiplin. Luar biasa Pak, saking disiplinnya saya merasa saya sedang berjihad dalam dakwah kali ini. Gak ada waktu yang pas untuk istirahat. Dan saking disiplinnya, dan jempol dua nih untuk sahabat-sahabat kita yang menjadi IO Uzma di Jakarta Jabodetabek. Bini saya saja yang kasihan bawa bayi. Tapi saya lihat dia sabar dan tabah. Katanya, udah kami menikmati. Udah jangan perlu pikir. Masya Allah. Ini baru istri-istri solehah. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, sampai demikian dulu. Mari kita baca sama-sama surat Wal Asri. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illal ladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawassau bis sabr. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahu alazim. Baca doa kafaratul majlis, kata Rasulullah, siapa yang baca ini sebelum dia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Mari sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Malah tadi saya dengar kabar ada yang punya anak kecil sampai menangis minta foto dengan saya. Kalau memang iya, bawa kemari foto dengan saya. Sampai nangis anaknya malam tadi minta pengen foto sama ustaz. Jadi kalau memang datang sekarang silakan bawa. Demikian dulu dari saya, mohon maaf dan batin. Bapak Ibu, kita berjumpa kembali insya Allah di pertemuan yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.